Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizullahu ta'ala fi kitabihi al-lu'lu al-maknun fi siratin nabiyil ma'mun. Islamun najasi radiyallahu an. Wa aslaman najasiyu radiyallahu anhu ala yadi Ja'fara ibn Abi Talibin radiyallahu an. Wa saddaqa binubuwatin nabiyy sallallahu alaihi wa sallama. وكان يخفي إسلامه عن قومه. قال الإمام الذهبي في سير النجاسي واسمه أسحمة ملك الحبشة معدود في الصحابة رضي الله عنهم وكان ممن حسن إسلامه ولم يهاجر ولا له رؤية فهو تابعي من وجه وصاحب من وجه وقد توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الغائب ولم يثبت أنه صلى صلى الله عليه وسلم على غائب سواه وسبب ذلك أنه مات بين قوم النصارى ولم يكن عنده من يصلي عليه لأن الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوا من عنده مهاجرين إلى المدينة عام خيبر سنة 70 من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الإخوة الأحبة, kita melanjutkan pembahasan kitab Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keislaman Najasyi. Kita telah menyebutkan bagaimana Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke negeri Habasyah. Karena di sana ada seorang raja yang tidak akan dizalimi manusia, yang berlindung kepadanya. Maka berangkatlah para sahabat dua kali, dua rombongan, ya, menuju negeri Habsyah, dan mereka pun tinggal di sana sejak mereka terusir hingga tahun ke-7 dari Hijriah. Barulah mereka pulang. Tahun ke-7 Hijriah, setelah Rasulullah 7 tahun di kota Madinah, barulah mereka pulang ke Madinah. Sementara mereka terusir dari Mekah, ya. Dan Najasyi masuk Islam di atas tangan Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan dia membenarkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyembunyikan keislamannya di tengah-tengah kaumnya. Ya, dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara semua kaumnya kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kaumnya beragama Nasara. Dia masuk Islam, tapi dia sembunyikan keislamannya. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar menjelaskan tentang Najasyi. Najasyi itu namanya adalah Ashamah. Ya, adapun Najasyi adalah merupakan gelar bagi setiap raja-raja yang menguasai negeri Habasyah. Setiap raja-raja itu punya gelar. Kalau di Sumatera Utara si Singamaraja, si Singamangaraja, itu nama gelar. Ada si Singamaraja 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Maka demikian juga keadaannya. Semua raja-raja yang menguasai Habasyah gelarnya adalah An-Najasyi. Semua raja-raja yang menguasai Persia gelarnya adalah Kisra. Semua raja-raja yang menguasai Romawi gelarnya adalah Kaisar. Ya. Maka Najasyi nama aslinya adalah Ashamah, Raja Najasyi, dan dia tergolong ke dalam sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, digolongkan ke dalam sahabat meski dia bukan sahabat. Karena Nabi berinteraksi dengannya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi menikahi salah seorang daripada kaum Muhajirat, yaitu Ramlah atau Ummu Habibah, maka Rasulullah mewakilkan pernikahan tersebut kepada Raja Najasyi. Ada hubungan antara Nabi dan beliau. Ya. Tapi beliau tidak mampu hijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itulah dikatakan dia termasuk bagian daripada digolongkan ke dalam sahabat. Dan dia adalah orang yang terkenal dengan keislaman yang bagus. Ya, dia tak pernah hijrah, tidak pula melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah dia dikatakan lebih dekat kepada tabi'i, tabi'iyun. Bukan sahabiyun, bukan sahabat, tapi tabi'in. Ya, karena dia tak pernah berjumpa Nabi SAW, tak pernah melihat Nabi. Dan dia meninggal di masa Nabi SAW masih hidup. Maka Nabi SAW menyolatkan jenazah Najasyi secara gaib. Ya. Tak pernah Nabi melaksanakan solat gaib kecuali ketika meninggalnya Najasyi. Ya, Rasulullah keluar dari rumah. Rasulullah beritakan kepada para sahabat pada hari kematian Najasyi. Mereka pun keluar, mereka pun berbaris tiga saf. Mereka pun melaksanakan solat jenazah atas Najasyi yang ketika itu Najasyi jenazahnya di negeri Abasyah. Dan mereka melakukannya di Madinah. Hanya sekali Nabi melaksanakan solat gaib. Kenapa demikian? Karena ketika Najasyi wafat tidak ada di sana kaum muslimin. Para sahabat-sahabat Nabi yang ada di sana telah hijrah menuju Nabi SAW pada tahun ke-7 Hijriah. Hanya dia semata yang Islam di seluruh penjuru negeri Habasyah. Ketika dia meninggal, tak ada yang melaksanakan hak-haknya sebagai seorang muslim untuk mensolatkannya. Karena itulah Nabi SAW mensolatkannya. Ya. Ketika diberitahukan oleh Jibril Najasyi meninggal, Nabi pun keluar bersama sahabat melaksanakan salat gaib. Inilah asal daripada salat gaib. Ya. Karena tak ada yang melaksanakan salat di sana. Ya. Kalau sudah ada yang melaksanakan salat, tak perlu lagi kita salatkan kembali ulang secara gaib karena sudah disalatkan. Naam. أحسن الله إليكم. وقال الحافظ في الإصابة: النجاشي اسمه أسحامة بن أبحر ملك الحبشة، والنجاشي لقب له، أسلم على أهل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر إليه، وكان ردءا للمسلمين نافعا. قلت: ومات النجاشي رضي الله عنه في رجب سنة 9 من الهجرة. Al-Hafid dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, kitab yang mengumpulkan seluruh nama para sahabat di sana, dia menyebutkan Najasyi. Katanya Najasyi adalah seorang yang bernama Ashamah bin Abhar. Ya. Dia adalah raja bagi negeri Habasyah. Habasyah sekarang adalah beberapa negara yang masuk ke dalam Habasyah ini. Di sana ada Sudan, di sana ada Somalia, di sana ada Eritrea. Ini masuk ke negeri Habasyah. Bahkan sebagian menggolongkan Nigeria pun masuk ke dalam Habasyah. Ya. Adapun Najasyi adalah merupakan gelar baginya. Sebagaimana Fir'aun gelar bagi raja-raja yang menguasai Mesir. Ya, sebelum Fir'aun punah. Ketika Fir'aun punah dengan tenggelamnya mereka, Allah tenggelamkan, digantikanlah penguasa Mesir. Dan ketika itu mereka bergelar dengan gelar Muqawqis. Ini gelar-gelar. Bagaimana negeri kita pun ada gelar, masing-masing raja punya gelar. Ya. Islam di masa Nabi, tapi dia tidak sempat hijrah. Ya. Dialah yang membantu kaum muslimin ketika mereka hijrah di sana. Banyak bantuannya kepada kaum muslimin secara moral maupun material. Ya, dan dia meninggal pada bulan Rajab tahun ke-9 daripada hijrah. Berarti sudah tak ada kaum muslimin di sana. Ya, karena kaum muslimin kembali ke kota Madinah tahun ke-7 Hijriah. Karena itulah Nabi menyalatkan Najasyi secara gaib. Naam. التمكين للنجاسي في ملكه. قالت أم سلامة رضي الله عنها: والله إنا على ذلك إذ نجر به أي نجاسي من ينازعه في ملكه، والله ما علمنا حزنا قد كان أشد من حزن هزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاسي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاسي يعرف منه. قالت: وصار إليه النجاسي وبينهما أرض نهر النيل. قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يخضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر. فقال الزبير ابن العوام رضي الله عنه: أنا، وكان من أحدث القوم سنة. قالت: فنفخوا له كربه فجعلها في صدره ثم سبح حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى التي بها الملتقى القوم ثم انطلق حتى هضرهم قالت ودعونا الله تعالى للنجاسي بالظهور على عدوه وتمكين له في بلاده قالت ثم جاء الزبير رضي الله عنه وهو يسعى فلمع بثوبه وهو يقول ألا أبشر فقد ظفر النجاسي وأهلك الله عدوه ومكن له في بلاده قالت أم سلامة رضي الله عنها فوالله ما علمنا فرحنا فرحة قط مثلها التمكين للنجاشي في الملك الله kuatkan kedudukan Najasyi pada kerajaannya berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha ya demi Allah tatkala kami sedang berada bersama Najasyi atau di sisi Najasyi ya kemudian tiba-tiba ada gerakan-gerakan yang muncul dari oposisi yang ingin menggulingkan kerajaannya saingannya berkata Ummu Salamah demi Allah kami tak pernah merasakan sedih yang bersangatan bagaimana sedihnya kami atas peristiwa tersebut kami khawatir jangan sampai musuhnya menang ya kalau musuhnya menang Najasyi kalah maka kami khawatir ya mereka tak lagi memuliakan kami sebagaimana Najasyi memuliakan kami tak memberikan hak kami mungkin kami akan diusir dan semacamnya ketakutan-ketakutan di antara para sahabat ketika datang ya pemberontakan yang memberontak ingin menumbangkan Najasyi maka Najasyi pun berangkat bersama pasukannya ya ke tempat tersebut terjadilah antara mereka peperangan ya di seberang daripada Sungai Nil berkatalah para sahabat-sahabat Nabi SAW siapa yang mau ya datang ke sana melihat menyaksikan bagaimana kondisinya siapa yang menang siapa yang kalah maka berkatalah Zubair bin Awam saya padahal ketika itu Zubair yang paling terkecil di antara mereka umurnya ya maka mereka membuatkan untuk Zubair kantong penyelamat semacam pelampung ya diletakkan di dadanya kemudian dia pun berenang sehingga sampai ke tempat Sungai Nil di mana mereka bertemu dan berperang dan Zubair bin Awam berhasil sehingga mendatangi tempat tersebut berkata Ummu Salamah kami pun selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah menangkan Najasyi atas musuhnya semoga Allah kokohkan kerajaannya berkata Ummu Salamah kemudian tak berapa lama selang daripada itu datang Zubair berlari dia mengangkat bajunya ke atas agar terlihat sambil memberitakan kepada para sahabat abshiru bergembiralah kalian faqad dhafara Najasyi sungguh Najasyi berhasil menang wa ahlakallahu aduwah Allah binasakan musuh-musuhnya wa makkanalahu fi biladih Allah kokohkan kedudukannya di negerinya berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha demi Allah kami tak pernah merasa senang kala itu ya karena Najasyi Allah menangkan berarti kami akan aman di sana na'am baqaul muslimina fil habasyah wa baqiya Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ma'a 'adadin min as-sahabati fil Habasyah ila sanati 70 min al-hijrati thumma qadima Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati al-Khubair fi ghazwati Khaybar wa kana baqa'uhu fil Habasyah akthara min 10 sanawat wa hiya muddatun tawila la budda anna Ja'faran قد انتفع بها من الدعوة في الدعوة إلى الإسلام وتعريف به في بلد امتاز عن كثير من البلاد النصرانية بالتسامح وإيواء المضطهد وعرف حاكمه بالعدل والإنسانية ولكن العدوى لم يكن عهد تسجيل الحوادث ولكن العهد لم يكن عهد تسجيل الحوادث وليس أمامنا وثائق تاريخية تثبت ذلك ولكن القياس يقتضيه نعم kaum muslimin menetap di negeri Habasyah Dan Ja'far bin Abi Thalib beserta rombongan para sahabat mereka menetap negeri Habasyah sampai pada tahun ke-7 Hijriah. Ya. Setelah itu barulah Ja'far hijrah berangkat menemui Rasulullah SAW bersama rombongan para sahabat ketika Nabi sedang berada di Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Maka mereka di sana tinggal lebih daripada 10 tahun. Ya, diperkirakan mereka berangkat ke sana ya pada tahun 7 atau 9 daripada kenabian. Dua kali rombongan. Lebih 10 tahun mereka tinggal di sana. Ya, dan ini adalah merupakan waktu yang lumayan panjang. Ya, dan di sanalah Ja'far berusaha untuk menyebarkan dakwah Islam kepada Najasyi, tapi hanya Najasyi saja menurut Islam. Ya. Dan di sanalah dia memiliki kesempatan mengenalkan Islam. Ya, sungguh negeri Najasyi atau Habasyah adalah negeri kaum Nasara yang terkenal dengan toleransi yang tinggi dan mereka mau melindungi orang-orang yang diteror pada kaumnya. Ya, yang tertindas dan dia adalah seseorang dikenal sebagai pemimpin yang adil dan begitu manusiawi, tinggi sosialnya. Ya. Namun ketika itu zaman belumlah zaman sebagaimana sekarang, sehingga tak banyak ditemukan data-data penulisan secara tarikh sejarah, karena mereka tak mengenal menulis di kala itu. Tapi logika yang sehat menunjukkan itu yang benar-benar terjadi, keadilan yang diterapkan oleh Najasyi kepada penduduk Habasyah dan kepada kaum muslimin. Naam. Ba'dul fawaidi min qissatil hijrati ila al-Habasyah. Qala al-Imam Suhaili rahimallahu taala wa fi qissatil hijrati ila al-Habasyah min al-fiqh al-khuruj 'anil watan. Wa in kana al-watanu Makkah 'ala fadliha idza kana al-khuruj firaran bid-din wa in lam yakun ila islamin fa inna al-Habasyah كانوا النصارى يعبدون المسيح ولا يقولون هو عبد الله وقد تبين ذلك في كلام جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه مع النجاشي وكيف نخرت بطارقته بطارقته أحسن الله إليكم وكيف نخرت بطارقته وسموا بهذه الهجرة مهاجرين وهم أصحاب الهجرتين الذين أثنى الله عليهم بالسيف بالسبق فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari kisah hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah. Berkata Imam Suhaili rahimahullah dalam kisah yakni hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah ini, terdapat sejumlah daripada faedah-faedah dari sisi fiqih. Ya, bahwasanya ya saya selayaknya orang-orang keluar meninggalkan negerinya. Ya. Walaupun negeri tersebut negeri Mekah sekalipun yang dikenal dengan Baitullah. Ya. Manakala mereka tak mampu beribadah di negeri tersebut, mereka diperintahkan hijrah dalam rangka menegakkan agama mereka. Ya, walaupun mereka berhijrah ke tempat yang bukan negeri Islam, karena tak ada negeri Islam kala itu. Belum ada namanya Darul Islam kala itu. Tapi mana kalau Nabi tahu di sana ada seorang penguasa yang adil, meski itu negeri-negeri bukan Islam, maka Rasulullah perintahkan mereka ke sana hijrah dan tetap disebut hijrah. Ya, walaupun bukan ke negeri Islam. Karena sungguhnya negeri Habasyah adalah negeri yang atasnya kaum Nasara yang mereka menyembah Al-Masih Isa bin Maryam. Mereka tidak mengatakan Isa adalah hamba Allah, tidak. Mereka mengatakan Isa putra Allah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui daripada perkataan Ja'far bin Abi Thalib bersama Najasyi. Ketika Najasyi meminta keterangan tentang Isa, terang-terangan Ja'far mengatakan dia Abdullah dan Rasulnya. Dan Najasyi membenarkan perkataan Ja'far dan membuat marah para ya petinggi-petinggi istana dan tetap dikatakan ini hijrah, mereka disebut berhijrah meski tidak ke negeri Islam karena belum ada negeri Islam Tapi negeri yang aman mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mereka disebut dengan ashabul hijratain, sahabat-sahabat yang memiliki dua hijrah. Pertama hijrah ke Najasyi, ke negeri Habasyah, kedua hijrah ke Madinah. Ya, sahibul hijratain yang pernah dua kali hijrah. Tentunya mereka lebih utama dibandingkan yang sekali hijrah. Ya. Dan Allah telah memuji mereka sebagai orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Allah berfirman, As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin. Mereka lah orang-orang yang terdahulu hijrah dari kaum muhajirin wal ansar. Kemudian kaum ansar yang menerima kaum muhajirin. Walladzina taba'uhum bihsan. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan kebaikan. Generasi yang setelah mereka, yang ikuti mereka dengan kebaikan, kita bisa masuk kemari. Muhajirin selesai, tak bisa kita jadi muhajirin. Ansar selesai, tak bisa kita jadi kaum ansar. Tapi menjadi orang-orang mengikuti mereka dengan ihsan bisa, kita bisa masuk di sini. Walladzina taba'uhum bihsan, dan mereka orang-orang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ya, kita bisa masuk di bagian ketiga ini. Apa janji Allah? Radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Allah akan ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Jadi kaum muslimin tiga, muhajirin, ansar, dan mengikuti mereka dengan kebaikan. Semuanya Allah ridhai. Naam. Wa ja'a fi tafsir hadhihi al-ayah annahum alladhina sallu al-qiblatain wa hajaru al-hijratain wa qad qila aidan هم الذين شهدوا بيعة الرضوان فانظر كيف أثنى الله عليهم بهذه الهجرة وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام إلى دار الكفر لما كان فعلهم ذلك اختياطا على دينهم ورجاء أن يخلى بينهم وبين عبادة ربهم يذكرونه آمنين مطمئنين وهذا حكم مستمر متى غلب المنكر في بلد وأوذي على الحق مؤمن ورأى الباطل قاصرا للحق ورجاء أن يكون في بلد آخر يخلى بينه وبين دينه ويظهر فيه عبادة ربه فإن الخروج على هذا الوجه حتم على المؤمن وهذه الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة. وقال الحافظ في الفتح فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخسي أن يفتن عن دينه. نعم. Dan dalam menafsirkan ayat yang tadi kita bacakan, was-sabiqunal awwalun, ya, ditafsirkan bahwasanya mereka ini as-sabiqunal awwalun, mereka lah yang sallul qiblatain, pernah salat kedua kiblat. Siapakah as-sabiqunal awwalun? Mereka yang salatnya dua kiblat, ke Masjid Al-Aqsa kemudian ke Masjidil Haram. Karena sebagaimana kita ketahui, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika di Madinah, solatnya masih mengarah ke Masjid Al-Aqsa. Sampai datanglah perintah Allah SWT agar Nabi memalingkan kiblatnya ke Masjidil Haram. As-sabiqun al-awalun, orang yang terdahulu masuk Islam, mereka yang pernah solat kepada dua kiblat. Ya, wahajarul hijratain, mereka pula lah yang pernah dua kali hijrah. Ya, pertama hijrah ke Madinah dari Mekah, yang kedua ke negeri Habasyah. Dan ada sebagian tafsir ulama mengatakan mereka lah yang mengikuti perjanjian Bay'at Ar-Ridwan, itu perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Itu disebut juga dengan Bay'us Syajarah, karena mereka berjanji di bawah pohon untuk setia membela Utsman yang dikabarkan terbunuh. Mereka pun berbaiat di bawah pohon kayu tersebut, disebut dengan nama Bay'at Syajarah atau Bay'at Ar-Ridwan. Kenapa disebut bayatul syajarah? Karena mereka membayat Nabi untuk siap, ya, berperang demi membela darah Utsman yang tertumpah sekiranya benar. Maka disebut bayatul syajarah karena bayatnya di bawah pohon. Syajarah dalam bahasa Arab maknanya pohon. Disebut bayatul ridwan karena Allah meridhai bayat tersebut. Walaqad radiyallahu anil mu'minin ladina yubayi'unaka tahta syajarah. Allah telah meridhai orang-orang mukmin yang membayatmu di bawah pohon kayu tersebut. Maka disebut bayatul ridwan atau bayatul syajarah. Mereka termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Fanzur kaifa athna Allah alaihim bihadzal hijrah. Lihatlah bagaimana Allah memuji mereka dengan hijrah mereka tersebut. Padahal mereka hijrah meninggalkan rumah Allah, Allah haramkan, Ka'bah. Kemana hijrah? Ke negeri kufur, ke Habasyah. Apa yang mereka lakukan ini dalam rangka menjaga agama mereka. Ya, berharap mereka dapat bebas merdeka menyembah Allah SWT tanpa ada penghalang. Inilah kemerdekaan yang hakiki. Ketika seseorang bisa menentukan dirinya menyembah Allah SWT, Tuhan Rabbul Alamin, tanpa ada halangan. Tak ada yang menghalang-halangi. Inilah kemerdekaan hakiki. Ya, dapat menyembah Allah SWT, inilah kemerdekaan yang hakiki. Ya. Yadkurunahu amininah mutmainin. Bagaimana supaya mereka bisa mengingat Allah, berzikir kepadanya dengan tenang, tenteram, bisa sholat, tak terganggu, tak terhalang. Wahada hukmun mustamirun. Dan hukum hijrah ini adalah hukum yang berketerusan. Mata ghalabal munkaru fi baladin. Jika di satu negeri didominasi dengan kemungkaran, kejahatan, kesyirikan, kekufuran, bid'ah, wa udhi al-haqq mu'min, jika seorang mu'min disakiti tak bisa lagi mengamalkan kebenaran, wa ra'al batila qasir al-haqq, ketika melihat kebatilan menguasai kebenaran, wa raja'an yakuna fi bilan akhar yukhalla bainahu wa baina dinih, dia wajib hijrah ke negeri yang lain, ke tempat yang lain yang dia anggap dapat membuat dia merdeka, bisa menjalankan agamanya, bisa menampakkan penghambaannya kepada Tuhannya tanpa ada yang menghalangi. Maka keluar, ya, seperti ini kondisinya, dari satu negeri yang dikuasai oleh kekufuran, ya, kemaksiatan, dia tak mampu menegakkan agamanya, wajib keluar bagi setiap mukmin. Hijrah ini adalah hijrah yang terus ada sampai hari kiamat. Wajib hijrah. Tinggal di tengah-tengah keluarga semuanya musyrikin, terhalang untuk dapat mengamalkan agama Islam, wajib ditinggalkan keluarga semua. Pergi ke tempat lain yang dianggap dapat beragama, menyembah Allah SWT dengan merdeka. Berkata Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, fal hijratu wajibatun ala man aslam. Hijrah itu wajib bagi orang yang telah masuk Islam. Wa khasya an yuftana fi dini andini, ketika khawatir tak dapat mengamalkan agamanya atau dipalingkan dari agamanya, wajib bagi dia hijrah. Ya, sebagian orang sudah meluk Islam, mualaf masuk Islam, tapi tak mampu meninggalkan keluarganya sehingga tetap dengan keluarganya. Ini hijrah yang lemah. Bahkan kadang-kadang dipaksa keluarganya untuk turut beribadah sebagaimana gaya ibadahnya mereka, terpaksa diikut. Subhanallah. Ini hijrah yang lemah. Kadang-kadang dia muslimah, banyak kewajiban, dia harus berjilbab, dia harus sholat, tapi tak punya nyali meninggalkan keluarganya, hijrahnya terhalang. Tak khawatir akan kembali, ya dan billah, kepada kekufuran, karena tidak mau hijrah, wajib hijrah, tinggalkan. Ya, lingkungan, masyarakat, negeri, yang mana seorang terhalang untuk meninggikan kalimat Allah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak hanya berlaku kepada orang-orang mualaf yang dari agama lain ke dalam Islam, bahkan kepada orang-orang yang terlahir Islam, jika di negerinya, di tempatnya, daerahnya kekufuran merajalela, merebak bid'ah, kesyirikan, khurafat, dukun di mana-mana, ilmu tak ada, tak bisa mengamalkan agamanya, wajib hijrah, tinggalkan kampung tersebut. Subhanallah. Jangan pernah kita tinggal di satu negeri, tak ada di sana ilmu, tak ada ulama, tinggalkan negeri itu, tak ada kebaikan padanya. Walaupun di sana kau dijanji ke dunia, gajimu di sana besar. Bahkan orang hijrah meninggalkan negerinya, negeri kaum mu'minin, dikumandangkan azan 5 kali sehari semalam, di mana-mana terdengar kalimat Allah, rela jauh-jauh pergi ke negeri kafir. Ya. Kenapa? Karena di sana dijanjikan gajinya besar. Padahal di sana untuk mendengar azan mustahil. Sholat pun payah, mencari masjid pun payah, mencari orang Islam pun sulit. Inilah orang-orang yang lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Musibah, ini hijrah yang haram, tak boleh. Ya, di negeri sendiri ustaz, gaji kecil, di sana besar, gajinya 500 kali. Ini dunia akhi. Ya, tak ada apa-apanya dibandingkan agama. Kau mati di sana dalam keadaan kufur, habis. Kau mati tak bisa mengerjakan sholat, habis. Apalagi engkau terpengaruh ikut agama mereka, habis. Dan itu memang banyak terjadi. Ya. Banyak imigran-imigran kaum muslimin, mereka hijrah ke Eropa karena dunia. Mungkin generasi awal masih kuat menjalankan agama, tapi generasi ketiga, keempat sudah lebur sama gabung, tak ada beda. Allah musta'an. Naam. Assalamualaikum ilaikum. أول وفد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة 20 رجلا أو قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة فلما فرغوا من مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى وتلا عليهم القرآن فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. أمين. فلما قاموا. فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل ابن هشام لعن الله في نفر من قريش فقالوا لهم خيابكم الله من رقب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم رقبا أهمق منكم فقالوا لهم سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه لم نأل أنفسنا خيرا. نعم. Awal wafdin qadim ala Nabi SAW. Rombongan pertama yang datang menemui Nabi ketika Nabi masih di Mekah. Rombongan yang datang untuk menemui Nabi, mencari beritanya, ya, yang sudah tersebar sampai ke negeri Habasyah. Berkata Ibn Ishaq rahimahullah, kemudian datanglah menemui Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW masih di Mekah. Dua puluh orang laki-laki. Ya, atau kurang daripada itu. Mereka semuanya beragama Nasarah, Nasrani. Mereka mendengar berita tentang Nabi dari negeri Habasyah. Bahwasanya ada sebagian daripada kaum muslimin yang berangkat ke negeri Habasyah dengan agama mereka. Jadi orang-orang ini mendengar berita tersebut. Wallahu alam dari mana asal mereka. Mungkin dari Habasyah atau dari tempat lain. Yang jelas mereka mendengar adanya kedatangan kaum muslimin ke negeri Habasyah, mendengar berita tentang Nabi yang diutus di Mekah. Mereka pun datang 20 orang atau kurang daripada itu menemui Nabi SAW. Ya. Mereka mendapati Nabi sedang di masjid. Mereka pun mengajak Nabi untuk berdialog, berbincang-bincang. Mereka bertanya kepada Nabi tentang banyak hal. Sementara kaum Quraisy masih pada majlis mereka. Ya. Tatkala mereka selesai dan puas dengan dialog terhadap Nabi, dengan Nabi SAW, mereka puas menanyakan Nabi tentang banyak hal, maka Rasulullah setelah itu menyeru mereka, memanggil mereka, mendakwahi mereka agar masuk ke dalam Islam. Maka Nabi bacakan kepada mereka Quran. Tatkala mereka mendengarkan Quran dibaca, maka berlindanganlah air mata mereka karena mereka tahu itu yang hak. Kemudian mereka pun mengikuti apa yang Allah serukan. Mereka pun beriman dengan Nabi SAW, membenarkan Nabi. Ya, dan mereka mengetahui apa yang diterangkan Nabi SAW persis bagaimana yang mereka dapatkan dalam kitab mereka. Ya. Akhirnya mereka beriman dengan Nabi SAW. Falamma qamu anhu, tatkala mereka selesai dengan Nabi, mereka pun bangun, mereka bangkit. Ya, mereka meninggalkan Nabi SAW, tiba-tiba mereka dihalangi Abu Jahal bin Hisham, Amr bin Hisham namanya. la'anahullah, laki-laki yang dilaknat Allah. Bersama sebagian Quraisy, mereka berkata kepada 20 orang ini, khayyabakumullah min rakbin, kalianlah rombongan yang paling celaka. Ya. Kalian diutus oleh orang-orang di belakang kalian untuk mencari berita, kabar, informasi tentang orang tersebut. Ya, agar kan bawakan kepada mereka berita tentang laki-laki itu, yaitu Muhammad. Tapi kalian datang kemari tak merasa puas sampai akhirnya akan mengikuti agamanya dan tinggalkan agama kalian. Kalian benarkan apa yang dia bawa. Kata Abu Jahal, kami tak tahu ada rombongan lebih jahil, lebih dungu daripada kalian. Subhanallah, kesal dia. Kenapa orang ini ikut Muhammad SAW? Padahal beda agama. Mereka bukan ikut Quraisy. Mereka agamanya Nasara. Tapi dia kesal, mengapa ikut agama Muhammad? Kenapa tak tetap dengan agamanya? Subhanallah. Padahal tidak ada hubungan antara mereka dengan Nasara. Itulah menunjukkan perkataan ulama itu benar. Al-kufru millatun wahidah. Segala macam bentuk kekafiran sebenarnya hanya satu agama saja. Semua sama. Apa samanya? Sama-sama kafir dengan risalah Allah SWT. Sama-sama kafir dengan kenabian Muhammad. Sama semua mereka. Kau lihatlah bagaimana mereka bersatu padu ketika ingin menghabisi Islam pada perang Ahzab. Yahudi bersatu padu dengan Quraisy dan sekutu-sekutu Quraisy dengan Ghatafan. Semua masing-masing berbeda keyakinan, berbeda akidah. Subhanallah. Tapi mereka bersatu padu untuk menghabisi Nabi SAW. Ya, lihatlah bagaimana Mujahal mangkelnya dia, bencinya dia kepada mereka. Mengapa ikut agama Muhammad? Kenapa tak tetap pada agama mereka? Subhanallah. Maka semua kekufuran itu satu agama saja sebenarnya. Millatun wahidah. Ya, walaupun beda-beda Tuhannya, beda-beda namanya, tapi sama. Sama-sama apa? Kafir mereka. Abu Jahal, tak ada yang lebih dungu daripada kalian datang kemari untuk ditugaskan untuk mencari tahu berita tentang laki-laki tersebut, malah kan beriman dengan yang membenarkannya. Mereka mengatakan, assalamualaikum. Ya, kami tak mau meladeni kalian. La nujahilukum, kami tak mau berdebat dengan kalian. Silakan apa yang kamu pilih-pilih itu hak kalian dan ini hak kami. Ya, dan kami terus menerus merasa dalam kebaikan mengikuti agama laki-laki tersebut. Naam. Wa yuqal wallahu a'lamu inna fihim nazalat hadhihi al-ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. Untuk mereka Allah turunkan khusus beberapa ayat yang termuat dalam surat Al-Qasas. Dari ayat yang ke-52 hingga ayat ke-55 Allah berfirman, Alladzina atainahumul kitaba min qablihum bihi yu'minun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Nabi yang mulia SAW, mereka beriman dengannya. Wa idza yutla alaihim, jika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, qalu amanna bih, mereka berkata kami beriman dengan apa yang kami dengar. Innahul haqqu min rabbina, sesungguhnya dialah merupakan kebenaran yang datang dari Tuhan kami. Inna min qablihi muslimin, sungguh sebelumnya pun kami telah berserah diri pasrah ya kepada Allah jalla wa ala. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain, mereka itulah yang akan diberikan ganjaran dua kali. Ya, karena mereka beriman dengan Isa, kemudian datang Muhammad, mereka beriman dengan Muhammad. Bimal sabaru, dan diberikan ganjaran dengan kesabaran mereka atas agama tauhid. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, dan mereka adalah orang-orang yang meninggalkan keburukan dengan kebaikan. Tak ingin mereka berdebat dengan Abu Jahal, maka mereka cueki saja. وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ, mereka lah orang-orang yang berinfak dari sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ, jika mereka mendengar perkataan yang tak baik, yang sia-sia, sebagaimana perkataan Abu Jahal, أَعْرَضُوا أَنْهُمْ, mereka tinggalkan. وَقَوْلُنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَهِلَ, mereka hanya berkata, ya, amalan kami untuk kami, amalan kalian silakan ambil itu untuk kalian, ya, semoga kalian selamat, semoga kami pun selamat daripada keburukan kalian. La nabtaghi al-jahil, kami tidak ingin berdebat dengan orang-orang yang bodoh, al-jahilin, maka mereka tinggalkan perdebatan tersebut. Naam. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات يخبر الله تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن كما قال تعالى الذين آتينهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وقوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا كمل. أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بثاني يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم برسول الأول ثم بثاني. وقد ورد في الصحيحين من حديث عامر الشعبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه، وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده، ورجل كانت له أمانة فغداها فأحسن غداءها ثم أدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها. نعم. الحافظ ابن كثير رحمه الله menjelaskan tentang tafsir ayat di atas. Allah menjelaskan tentang ulama-ulama terdahulu dari ahlu kitab, bahwasanya mereka beriman dengan Quran, sebagaimana Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan mereka baca dengan sebenar-benarnya, ulaika yu'minuna bihi, maka mereka itu pun beriman dengan Quran. Karena dalam Al-Qur'an, karena yang terdapat dalam kitab suci mereka itu ada tentang Nabi, tentang Al-Qur'an, ada semua. Allah berfirman, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru, mereka diberikan ganjaran dua kali dengan kesabaran mereka. Ai, maksudnya adalah mereka itu yang disifati dengan beriman dengan Alkitab yang turun kepada mereka pertama kali, kemudian beriman kembali kepada apa yang datang kepada mereka setelahnya. Mereka beriman dengan Rasul yang terdahulu, dengan Isa, dengan Musa, kemudian mereka juga beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka mereka diberikan ganjaran dua kali atas keimanan mereka, iman kepada Isa dan iman kepada Muhammad. Kaum Yahudi yang beriman dapat ganjaran dua kali karena mereka beriman dengan Musa dan beriman dengan Muhammad. Rasulullah menjelaskan tiga jenis manusia akan diberikan ganjaran dua kali. Pertama adalah seorang laki-laki dari ahlu kitab, maka dia beriman dengan nabinya, kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW dan dia pun beriman dengan Nabi Muhammad, mengikutinya, membenarkannya, maka dia mendapatkan dua ganjaran pahala. Yang kedua, seorang budak yang menunaikan hak Allah juga menunaikan hak tuannya, maka dia dapat ganjaran dua kali pahala. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang punya seorang budak hamba saya wanita yang dia didik, dia bimbing, dia beri makan, dia berikan segala sesuatu pengajaran, ya, setelah dia paham, ya, terdidik, kemudian dia mendekatkan, setelah itu dinikahi, maka laki-laki ini mendapatkan dua ganjaran pahala, ganjaran mendidik, yakni budak tersebut, hamba saya tersebut, kemudian memerdekakannya, setelah itu menikahinya. Ya. وقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه أي لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم bal kama qala ta'ala wa idza marru bil lagwi marru kirama. Maknanya mereka berpaling daripada perkara-perkara yang sia-sia, maksudnya mereka tidak mau berdebat dengan orang-orang yang ngomongnya sia-sia, tak mau bergaul dengan mereka. Sebagaimana Allah katakan wa idza marru bil lagwi marru kirama, kalau mereka melewati omongan yang sia-sia, orang-orang bermajlis yang di sana adalah kebodohan, perkataan yang sia-sia, mereka lewati saja. Ya, lewat, mereka tak mau bergabung di sana. Naam. Wa ayyan man kana alladhina nazalat fi amrihim hadhihi al-ayat fal Qur'anu yaruddu al-musyrikina ila hadithin waqa' ya'lamunahu wa la yunkirunahu kay yaqifahum wajhan liwajhin amama namudadin minan nufusil khalisah kayfa tatalaqqa hadzal Qur'an wa tatma'inna ilayhi wa tara fil haqqi wa ta'lamu mutabaqatahu lima baina aydiha min alkitabi wa la yusadduha anhu saddun minha wa la yasudduha anhu saddun min hawa wa la min kibriya'in wa tahtamilu fi sabilil haqqi alladhina amanat alladhi ahsanallahu ilaikum wa tahtamilu fi sabilil haqqi alladhi amanat bihi ma yusibuha min adan wa tatawulin min al-juhala wa tasbiru 'ala al-haqqi fi wajhi al-ahwa'i wa wajhi al-ibida'i innaha suratun wadi'atun lin-nafsi al-mu'minati al-mutma'innati ila imaniha tafidu bit-tarfu'i 'ala al-lagwi kama nafidu bisamahati al-waddi wa tarfu'u al-waddi bisamahati al-waddi kama tafidu bisamahati wal-waddi wa tarsumu liman yuridu an yata'addaba bi adabillahi tariqahu wadihan la lubsa fihi fala musyarakata lil juhali wala mukhasamata lahum wala mujidata 'alaihim wala dayqa bihim innama huwa tarafu' wa samahatu wa huwa hubbul khairi hatta lijarim al-musi. Ya, apapun ceritanya, ya, siapapun yang turun kepada mereka ayat-ayat ini, yang jelas Quranul Karim, ya, ingin mengembalikan kaum musyrikin kepada peristiwa yang mereka alami agar mereka belajar daripada peristiwa tersebut. Ya, lihatlah bagaimana orang-orang datang dari jauh untuk mengecek kebenaran Muhammad. Kemudian rela datang dari jauh-jauh masuk Islam mengikuti agama Muhammad. Ya, ini menunjukkan betapa ya mereka berjumpa dengan orang-orang yang memang murni mencari kebenaran. Ya, mereka tinggalkan negeri mereka untuk mencari berita tentang Muhammad SAW. Mereka pun bersimpuh dengan Nabi, mereka mendengarkan Quran, mereka tentram dengannya, mereka lihat itu adalah kebenaran dan sesuai dengan apa yang mereka dapat dalam kitab mereka, maka mereka tak peduli siapapun yang ingin menghalangi mereka. Ya, sebagaimana Abu Jahal dan teman-temannya, seharusnya Abu Jahal berpikir orang datang dari jauh mengimani agama Muhammad SAW, sementara dia sejak kecil melihat bagaimana kejujuran Nabi SAW. Bahkan dia melihat mujizat Quran, memahami keindahan Quran, tak mau beriman dengannya. Dari jauh mengambil agamanya, sementara dia tak mau. Subhanallah. Inilah kebanyakan manusia, keadaan manusia. Kadang-kadang saya teringat ada majlis ilmu dari jauh-jauh datang, yang bertetangga dengan masjid, bertetangga dengan ilmu tersebut, tak peduli ambil. Subhanallah. Yang dari jauh-jauh yang datang menuntut ilmu tersebut. Ya. Kadang-kadang ada di tempat-tempat tertentu ada air yang begitu indah, ini mati orang, terjun mata air atau air panas, dari jauh-jauh orang datang mengambil manfaatnya, sementara orang sekitar tak peduli. Sehingga suatu kala datang masanya air ini punah, air ini habis, mata air habis, barulah dia menyesal karena tak mengambil daripada kebaikannya. Begitulah rata-rata manusia, banyak yang tinggal di Mekah. Allah. Setiap saat mendengar dikumandangkan azan dari haram, setiap maghrib ada kajian, setiap asar ada kajian, setiap subuh ada kajian, tapi tak pernah datang. Subhanallah. Ya, sementara banyak orang yang menangis di mana supaya bisa ke Mekah, bisa belajar di sana, ya begitulah manusia. Beginilah ahlu kitab, ya. Mereka tak peduli dengan segala macam halangan, kesombongan, dan mereka berusaha menanggung segala macam, ya, berbagai macam halangan, rintangan dalam mencari kebenaran. Ya, mereka imani. Mereka siap dengan segala halangan rintangan yang menyakiti mereka dari perkataan orang-orang jahil, cemoohan mereka. Habis mereka dicemooh oleh orang-orang Quraisy. Mereka tetap bersabar, ya, demi kebenaran yang mereka yakini. Inilah merupakan bentuk, ya, gambaran orang-orang yang beriman, yang hatinya telah tentram dengan iman. Maka mereka ingin senantiasa kedudukan yang paling tertinggi. Mereka cuci tangan daripada segala macam kebodohan, kehinaan, ya. Dan bagaimana tampak dari diri mereka, bagaimana mereka toleran, memiliki toleransi yang tinggi, walaupun tak sama dengan mereka, mereka tak mau, ya, bertengkar dengan kaum musyrikin jahiliyah. Ya, beginilah kira-kira orang yang mengambil adab daripada adab Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas mereka tak mau bergabung sama orang-orang jahil. Tak mau sibuk menghabiskan energi mereka untuk berdebat dengan orang-orang jahil. Tak ada manfaatnya bagi mereka. Ya, mereka berusaha mengalah. Inilah namanya at-tarafu, merasa lebih tinggi daripada orang-orang jahil, tak layak meladeni mereka. Ya. Inilah yang dilakukan oleh mereka, ikhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan akan datang kita akan pindah kepada judul yang baru, blokade atau pemboikotan Quraisy, ya, terhadap Bani Hashim, sehingga mereka harus rela 3 tahun diboikot, diembargo dari segala macam sisi, sehingga mereka tak lagi memiliki makanan yang bisa dimakan kecuali akar-akar kayu, dedaunan dan semacamnya. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.